Kau selalu bertanya padaku, adakah yang lain di hatiku? Adakah yang membuatku tersenyum lebih indah darimu? Ku memahami perasaanmu, bagai jiwa yang resah tak pasti. Dan ku yakinkan ku takkan pergi, janganlah kau ragu. Oh tidakkah kau melihat betapa cinta ku kepadamu, betapa sayangnya aku. Kasih dengarlah, oh, kamu yang selalu, kamu yang ada di hatiku. Takkan berubah, percayalah cintaku hanya padamu. Seribu masalah kita lalui, tak sedikit pun melemahkanku. Yakinlah tak ada yang kan mampu memisahkan kita. Oh cobalah kau melihat betapa cintaku kepadamu, betapa sayangnya aku. Kasih dengarlah, kamu yang selalu, kamu yang ada di hatiku. Takkan berubah, percayalah cintaku hanya padamu. Biarkan apa kata mereka yang tak suka dengan cinta kita. Genggam tanganku, bersama kita meraih bahagia. Kamu yang selalu, kamu yang ada di hatiku. Takkan berubah, percayalah cintaku hanya padamu. Kamu yang selalu, kamu yang ada di hatiku. Takkan berubah, percayalah cintaku hanya padamu.